Para santri yang dirahmati Allah, di luar sana orang-orang belajar dengan ayah. Di luar sana orang-orang menuntut ilmu dengan ayah. Ayah pernah bertukar pikiran dengan Ustadz Jamil, dengan Ustadz Sani, Ustadz Tarmidi dan kawan-kawan pimpinan. Kayak apa caranya pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide Yusuf Mansur begitu kemudian bisa dinikmati, diadopt, didapat oleh sebanyak-banyaknya orang. Saya mencontohkan Universitas Muhammadiyah. Ketika orang kemudian masuk Universitas Muhammadiyah, maka ada pelajaran wajib tentang kemuhammadiyah. Dengan berbekal contoh itu, kita sudah bisa memastikan bahwa ya sudah bikin lembaganya. Nah, lembaganya sudah ada. Secara sederhana, saya kepengen gitu ya, para santri juga keluar dapat nih ilmu yang orang-orang di luar dapetin. Orang di luar itu tidak ketemu dengan ayah kecuali hanya lewat televisi. Kalian ada di sini, baik santri putra maupun santri putri. Tinggal masalah kesempatannya ada tidak untuk kemudian mempelajari apa-apa yang Yusuf Mansur sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, Rahim. Saya pun niat nuntut ilmu, bukan cuma ngajar ilmu. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan rizki agar lokasi yang kebakaran kemarin mudah-mudahan segera terbangun kembali. Segera ada rizki buat membangunnya kembali. Bukan cuma satu lantai, tapi mudah-mudahan bisa 10 lantai, 12 lantai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Kita coba belajar pada pagi hari ini. We start to learn about giving. Nabda ya, at-ta'lim an sadaqah. Sebagaimana yang orang-orang tahu bahwa orang mengenal ustaz katanya begitu, sebagai ustaz sedekah. Lah, santri-santri ini gak boleh tidak tahu ilmu tentang sedekah. Oke, sekarang tangannya dikatasin. Yang punya tangan dikatasin. Jangan jauh-jauh, sejajar dengan wajah. Oke, hitung, ada berapa? Belum dihitung. Hitung dulu. Okay, count it with Arabic. Count it with Arabic. Okay. How much finger do you have? 10. Jari, berapa jari yang kalian punya? 10. Jari bahasa Arabnya apa? Kalau tidak tahu bahasa Arabnya jari, kalian kan tahu berapa itu bahasa Arabnya apa? Kam. Ngomong aja, kam jari. Nggak apa-apa, yang penting ada belajarnya. Nanti lama-lama sempurna. Bahasa Arabnya gimana? Kam jari endaku. Nggak apa-apa, kam jari indako. Nanti cari tahu jari itu apa. Oke, lihat. Tangannya letakkan di depan wajah. Oke. Tekuk kelingking kanan. Tekuk kelingking kanan. Oke. Tekuk kelingking kanan bahasa Arabnya apa? Eh? Enggak usah pakai bahasa Arab, orang Arab ngerti. Namanya logo al-isyari. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau kalian nanti kedapatan pergi ke luar negeri, entah itu belajar, entah itu kerja, dan tidak mengerti bahasa yang bersangkutan, don't khawatir. Don't khawatir. Jangan worry. La khawatir, jangan tahzan. Kenapa? Kalian kalau mau minta, misalkan kalian jadi guru, tapi di luar negeri, kalian gak tahu bahasanya, cukup begini, langsung begini, pakai bahasa Tarzan, insya Allah ngerti. Oke, sekarang tekuk kelingkingnya. Dari 10 jari yang kalian punya, sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal 9. Inilah matematika yang selama ini kalian pelajari. Tangannya tetap di depan. Tangan tetap di depan. Inilah matematika yang kalian selama ini pelajari. Kalau punya 10, ayo tangannya di depan, bukan di atas kepala. Kalau punya 10, ayo. Kalau punya 10. Suaranya mana? Kalau punya 10. Lalu diberikan 1 ke orang lain. Lalu diberikan 1 ke orang lain. Tinggal 9. Karena itu, orang jadi pelit. Iya. Yeah. Saya perhatikan. Ada kesempatan buat santri maju ke depan. Perhatikan kalimat ini. Kalau orang punya 10, terus kasih 1 ke orang lain, tinggal 9. Karena itulah orang jadi pelit. Karena bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Ayo, siapa santri yang mau ke depan? Oke, maju. Kasih aplaus dulu. Yang ini tidak usah pakai assalamualaikum. Gak usah pakai pembukaan, kelamaan. Siapa namanya ini? Sadio. Sadio Cahyo Laksono. Wah. Wow. Namanya nama pengusaha ban. Tapi bannya ban kapal. Ayo Sadio. Kalau punya 10 dikasih 1 jadi 9. Makanya orang jadi pelit. Bukannya berkurang, bukannya bertambah, malah berkurang. Makanya orang jadi pelit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadio. Sadio dari mana asalnya? Tangerang. Oh, sohibul bait. Tangerang. Siap, makasih. Datang dari jauh? Ayo, dari Lombok, sini. Ada yang dari jauh, ini katanya, dari Lombok. Assalamualaikum. Ini ilmu matematika dunia. Kalau kita punya 10, dikasih 1, sisa 9. Itu kata matematika dunia. Bukannya nambah, tapi kurang. Nah, itu yang membuat kita manusia menjadi pelit. Tapi kalau misalnya kita kasih 1, nambah, insya Allah itu yang membuat kita menjadi ringan tangan. Ringan tangan suka ngabuk dong. Siapa namanya? Dimas Aryo Pamungkas. Masya Allah. Namanya luar biasa. What's your dream, boss? To be Ministry of Economic. Dengerin. What his dream? And we listen his answer. He wants to be a minister of economic. Why? Hafiz. Huh? And Hafiz, inshallah. And Hafiz. pengen jadi menteri ekonomi yang hafiz. Subhanallah. Sip, udah pas lah, cocok sudah. Hitung-hitungannya udah bener. Insyaallah. Makasih ya. Tangan mana tangan? Semua yang melihat dan mendengar, ikut tangannya ke depan. Inilah, menurut beliau, menurut Ananda tadi, yang membuat orang tuh menjadi pelit. Kenapa? Kalau dia punya 10, dia kasih 1 ke orang, dia pikir tinggal 9. Berkurang. Berkurang. Harusnya bagaimana? Inilah yang kita pelajari pada hari ini. Biar para santri kemudian belajar. Tapi para santri, turunin lagi tangannya. Naikin lagi tangannya. Turunin lagi tangannya. Naik lagi, puter-puter. Iya, begini ya. Kalian dari awal ayah ajarin, ini para santri, kalian harus seperti ayah, malah should be better. Kun ahsanu minni. Ya, jadilah yang lebih baik daripada ayah. When I was studying, when I was studying in madrasah, I was not only belajar, I was not only studying, tapi apa? Merhatiing apa? The way of teacher teach. Saya dulu berbeda dengan anak-anak yang lain, karena ketika saya menjadi murid, saya belajar the method of teaching. Belajar bagaimana si guru itu mengajar. Itu saya. Karena itu, saya juga pesan kepada para asatidah, kalau ngajarin santri, usahakan mereka sekalian berproses menjadi pengajar. Seperti yang saya lakukan. Oke, saya minta santri yang paling sehat. Maju. Maju. Ayo. Come forward. Ayo, wasal. Faisal. Tepuk tangan buat Faisal. Gini ngomongnya. Faisal, hu, ayo. Lagi. Lagi. Lihat. Pegangan. Ini salah satu yang ayah cintai karena Allah. Kalau ketemu Faisal, ayah selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Faisal disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal, kamu kasih tahu orang-orang tentang apa yang tadi ayah sampaikan. Sini. Ayah ajarin sini. Nih. Ayo semua tangannya ke depan. Ayo semua tangannya ke depan. Kamu juga begini. Oke. Ada berapa jarinya? Ada berapa jarinya? Tekuk kelingking kanan. Tinggal berapa tuh? Ini yang bikin orang jadi pelit. Karena dia berpikir berkurang. Oke. Sekarang ulangi dari awal. Coba tangan kalian semua segini. Mulai. Ada berapa semua di sini? Coba tekuk kelingking kanan. Inilah yang bikin orang jadi pelit. Tinggal berapa? Tepuk tangannya buat Faisal. Makasih Sal ya. Nggak ada santri bodoh, nggak ada. Beneran. Nggak ada santri pemalu, nggak ada santri yang pengecut, nggak ada santri yang kemudian jadi deluser, sampai kemudian dia ketemu cara yang benar. Ini perhatian buat para asatidah. Tadi ngelihat tidak, Faisal? Tapi kemudian malah hebat bener. Buite, Faisal. Besok kalau dia jadi guru, ngeri. Murid takut sama dia. Takut ditindihin. Sal, Isal sayang. Puasa ya, Sal. Puasa lo perlu. Orang lain itu Senin Kamis, Isal puasanya Daud. Insya Allah menjadi Faisal Ad-Daudi.